بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين حفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم di dalam banyak hadis telah menjelaskan kepada kita bahwa para pengikut al-haq umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar berjalan di atas as-sunnah, jumlah mereka amatlah sangat sedikit bila dibandingkan dengan umat manusia secara umum. Bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Jalla wa'ala mencela orang-orang yang mengikuti pendapat mayoritas manusia tanpa mempertimbangkan kebenaran. Ma'al ikhwati fiddin, barakallahu fiikum. Oleh karenanya ahli sunnah wal jamaah mengajarkan kepada para pengikutnya, yaitu orang-orang yang siap berpegang dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berkeyakinan bahwa al-haq la yuzan bil aktsariyah. Kebenaran al-haq tidaklah diukur dengan jumlah, tetapi al-haq yuzan bil kitab wa sunnah. Kebenaran itu diukur dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي عليه الصلاة والسلام بدلم حديث يمتواتر يمدتن برسكيا بانت جلن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فرن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه متفق عليه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetap terus senantiasa ada, terus tiada akan pernah putus sunnatullah, sekelompok kecil dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebut ta'ifah, sekelompok kecil dari sekian banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetap terus ada sekelompok kecil dari umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berjalan di atas al-haq. Mereka berupaya untuk menyuarakan al-haq dan mereka memperoleh kemenangan dari Allah Jalla wa Ala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan mereka menyuarakan dan menyebarkan al-haq. tentunya setelah mereka mengamalkannya. La yadhurruhum man khalafahum wa la man khadalahum. Tidak akan mempengaruhi gerak langkah mereka sedikit pun. Orang-orang yang berusaha untuk menyisihi, orang-orang yang berusaha untuk menghinakan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang berpegang dengan al-haq, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang akan tetap terus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'ana khutbah din, hafizakumullah. Di dalam sejarah ahli sunnah, semenjak zamannya imam ahli sunnah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini, tidak pernah sekalipun ahli sunnah wal jamaah mengalami kesalahan. Karena ahli sunnah wal jamaah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hujjah dan bayan, dalam bentuk dalil sikap mereka yang ilmiah, yang selalu mengajak kepada kaum muslimin kembali kepada dalil, menuntut lawan bicara untuk mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sering kita baca di dalam sejarah betapa banyak ulama ahli sunnah wal jamaah yang dianiaya, disiksa, terzalimi, dicambuk, bahkan banyak di antara mereka yang dipenjara. Betapa banyak barakallahu fikum peristiwa yang menggambarkan terbunuhnya ahli sunnah wal jamaah. Bahkan di dalam suatu masa sekelompok besar dari kalangan ahli sunnah wal jamaah dibantai, tetapi ini tidak dinamakan kekalahan ya ikhwan, karena na'am barakallahu fikum ahli sunnah wal jamaah tetap terus zahirina ala al-haq. Mereka adalah orang-orang yang menyuarakan al-haq. Ikhwati fi din, a'azni wa a'azakumullah. Al-ghurbah adalah suatu kemusyian. Kita hidup terasa diasingkan di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup seakan-akan bukan di dunia kita. Kita hidup, na'am barakallahu fikum, terasa bukan di negeri kita sendiri. Kita benar-benar merasa terasing, dikarenakan kita menyuarakan al-haq, melaksanakan dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicemooh dan dihina. Ini adalah sunnatullah, ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amatlah beruntung orang-orang yang keadaannya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar Abi Abdurrahman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah alaihi di dalam sahihnya, beliau menyatakan, bada al-Islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini dimulai dan muncul, agama Islam ini dilahirkan dalam keadaan terasing, tidak dikenal oleh masyarakat, bahkan dibenci dan dimusuhi. Naam, tetapi setelah Allah jalla wa ala Naam melihat kesungguhan dan keikhlasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka Allah jalla wa ala berikan kemenangan untuk mereka. Futuhat, penaklukan-penaklukan daerah dan wilayah. Banyaknya kaum muslimin, umat manusia yang masuk ke dalam Islam. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau perhatikan banyak manusia yang datang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayaudzur ghariban kama bada." Dan suatu saat nanti Islam ini akan kembali terasing seperti sedia kala. Ketika awal Islam, ketika Islam ini mulai dikenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan kabar gembira menghibur kita semua. Kata beliau, "Fatuba lil ghuraba." Alangkah beruntungnya, berbahagianya orang-orang yang diasingkan. Karena orang-orang yang diasingkan, barakallahu fikum, dikarenakan mereka berpegang dengan al-haq, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka diasingkan, kecuali nanti hanya akan meninggikan derajat mereka. derajat mereka akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu wa barakallahu fiikum. Allahu Jalla wa Ala di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam berbagai ayat mengingatkan kita agar tidak pernah merasa bersedih sekalipun. Jangan berkecil hati dengan melihat jumlah dan pengikut. Allah Jalla wa Ala memuji orang-orang yang bersyukur dikarenakan jumlah mereka yang sangat begitu sedikit sekali. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Na'am barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala menyebutkan jumlah orang-orang yang bersyukur adalah qalil, amatlah sedikit sekali, hanya untuk memuji kedudukan mereka. Na'am barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran Al-Karim menyatakan bahwa kehidupan manusia ini tidak akan lepas dari perbuatan zalim, aniaya. Satu dengan yang lain saling menjatuhkan dan saling merendahkan. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan jumlah mereka amat sangat sedikit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna kathiran minal khulatai la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum. Allah Jalla wa Ala menjelaskan, dan kebanyakan orang-orang yang paling berhubungan al-khulata, bermuamalah dalam kehidupan dunia, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, sebagian mereka menganiaya sebagian yang lain, sebagiannya melampaui batas dalam bersikap. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa qalilun ma hum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amat sangat sedikit orang-orang yang seperti ini, yang tidak terjatuh dalam zalim, tidak menganiaya yang lain di dalam bermuamalah. Nah, ikhwati fiddin, barakallahu fiikum. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, salah seorang imam di dalam dakwah, contoh dan suri teladan kita di dalam berdakwah fi sabilillah, bersabar, tetap terus teguh, tidak pernah mundur, istiqamah, konsisten di dalam menyuarakan at-tauhid, memperingatkan umat dari dosa-dosa kesyirikan. Itu semua dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam hanya untuk mengharapkan pahala dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak pernah meminta upah dari kalian, karena sesungguhnya pahala yang aku harapkan hanyalah dari Allah Rabbil Alamin. Nabi Allah alaihi salatu wassalam seorang nabi, bahkan min ulul azmi, dari kalangan nabi yang mendapatkan keistimewaan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Seorang nabi yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Jalla wa Ala, mendapatkan ta'yid, pertolongan dan kekuatan dari Allah Jalla wa Ala. Nabi Allah alaihi salatu wassalam ketika beliau berdakwah pengikutnya sedikit sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Fama amana ma'ahu illa qalil." Dan dia adalah beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melainkan sekelompok kecil dari umatnya. Padahal beliau berdakwah ratusan tahun lamanya. Na'am barakallahu fiikum. Tetap yang ditampakkan oleh beliau adalah kesabaran. Barakallahu fiikum. Sehingga jangan pernah sekalipun kita mengukur kebenaran dan kesalahan dari jumlah. Kebenaran dan kesalahan hanya diukur dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan silau mata, jangan sampai tertegun dan ta'ajub, merasa rendah dan kecil hati ketika melihat Ahlul Batil, Al-Hizbiyyin, Al-Mubtadi'ah. Ketika kita melihat para pengikut kesesatan dan kebatilan, kelompok-kelompok yang keluar dari jalan yang lurus, yang tidak sesuai dengan manhaj dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengikut mereka banyak, mendapatkan suara mayoritas, didukung oleh tokoh dan pembesar masyarakat yang sekalipun merasa bersedih dan kesan hati. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Kalau seandainya engkau ikuti dan turuti kebanyakan umat manusia, niscaya mereka akan menyesatkan diri dari jalan kebenaran. Larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Para Nabi alaihi wassalatu wassalam, tidak semua Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pengikut yang banyak. Karena sesungguhnya da'wah tauhid, sesungguhnya da'wah sunnah bukanlah untuk mencari banyaknya pengikut. Tetapi tujuan dari da'wah tauhid, tujuan dari da'wah sunnah adalah menyelamatkan umat manusia dari siksa Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihima rahmatan wasi'ah, min hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mencoba memberikan bayangan untuk kita tentang keadaan hari kiamat. Di dalam hadis yang cukup panjang tersebut, An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, wal-Nabi wa ma'ahir rahab, datang seorang Nabi, pengikutnya hanya beberapa puluh orang. Wal-Nabi wa ma'ahir rajulan, ada pula seorang Nabi yang pengikutnya hanya dua. Wal-Nabi wa ma'ahir rajul, ada seorang Nabi pengikutnya hanya seorang. Wal-Nabi wa laysa ma'ahu ahad, ada pula seorang Nabi yang tiada memiliki pengikut. Para al-anbiya, para Nabi demikian dakwahnya. Nah, ketika kita membahas hadis-hadis yang seperti ini di dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Alimah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, kita lihat keterangan dan syuruhat syarah-syarah yang disebutkan para ulama, terdapat faedah yang harus dipegang dan selalu diingat, senantiasa dipegang oleh seorang da'i ilallah, seseorang yang berdakwah kepada sunnah, berdakwah kepada Tauhid, bahwa na'am barakallahu fikum, hadis ini adalah hiburan kepada seluruh sunni salafi. Na'am barakallahu fikum, kalau semuanya para nabi demikian keadaannya, ada di antara mereka yang tidak memiliki pengikut seorang pun, maka apalagi kita yang tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang jauh daripada ilmu syar'i. Na'am ikhwati fikum, hafidhakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Berda'wah ilallahu jalla wa'ala maknanya sangat luas. Berdakwah di jalan Allah mengajak orang kepada tauhid dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selalu diartikan dengan memberikan dakwah, tidak selalu diartikan dengan memberikan kajian dan ta'lim serta khutbah. Berdakwah ila tauhid wa ila sunnah tidak selalu diartikan na'am barakallahu fikum sebagai seorang alim. Tetapi berdakwah kepada tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dilakukan dalam banyak hal. Kita berdakwah dengan lisan, kita berdakwah dengan tulisan, kita berdakwah dengan harta yang kita miliki, kita berdakwah dengan memberikan kekuatan tubuh kita untuk bertawun di dalam dakwah. Kemudian barakallahu fikum, dan jangan lupa berdakwah dengan mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang-orang yang kita cintai mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan kedua orang tua, kita doakan saudara-saudara kandung kita, kita doakan keluarga besar kita, kita doakan para tetangga dan sahabat karib agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Ini termasuk bagian dakwah, berdoa meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa agar Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai, termasuk bagian daripada dakwah. Na'am barakallahu fikum. Kalau seandainya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mampu memberikan hidayah untuk ayah kandungnya, setelah beliau bersabar dalam berdakwah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak mampu memberikan hidayah untuk istrinya. Nabi Lut alaihi salatu wassalam tidak mampu memberikan hidayah untuk istrinya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak mampu memberikan hidayah untuk pamannya yang tercinta, pamannya yang selama itu menjaga dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan bersedih ya ikhwan, ketika sekian lama kita berdakwah, keluarga kita masih saja memusuhi, Kita jangan bersedih ya ikhwan, ketika sekian lama kita berdakwah, ternyata orang-orang yang kita cintai tetap memusuhi dakwah ahli sunnah wal jamaah. Kita lihatlah ibrah para nabi. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, untuk kita ambil pelajaran. Naam barakallahu fikum. Adapun halangan, cemoohan, hinaan, fitnah, tuduhan, ini adalah sunnatullah, ketetapan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'ifalaha. Tidak ada celah sedikit pun agar kita bisa lari dari ujian-ujian yang semacam ini. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, berapa banyak tuduhan keji yang ditujukan untuk beliau. Dituduh sebagai seorang penyihir, dituduh sebagai orang gila. Na'am barakallahu fikum, dituduh sebagai seorang syair, dituduh sebagai tukang ramal, dituduh mendapatkan ilmu dari ahli kitab. Na'am barakallahu fikum, para nabi dituduh sebagai orang-orang yang sesat, dituduh sebagai orang-orang yang bodoh. Wa inna lana'ata fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihat engkau ya nabi berada dalam kesesatan yang nyata. Wa inna lana'ata fi safahah. Di dalam surat Al-A'raf, kisah-kisah para nabi, sesungguhnya kami melihat dan menyaksikan engkau adalah orang-orang yang bodoh. Qalu anu'min laka wattaba'aka al-ardhalun. Apakah kami mengikuti dan beriman kepadamu sementara para pengikutmu adalah orang-orang yang hina kedudukannya di dalam tengah kami? Jangankan kita, na'am barakallahu fikum, jangankan kita ya ikhwan, Allahu jalla wa ala rabbil alamin pun tidak lepas dari tuduhan. Allahu rabbil alamin itu tidak lepas dari tuduhan dan fitnah yang mereka lancarkan. Ahli kitab, orang-orang Yahudi, bagaimana mereka menuduh Allah subhanahu wa ta'ala fakirun wa nahnu aghnia. Allah adalah zat yang fakir sementara kami adalah orang-orang yang kaya. Na'am barakallahu fikum, karena tidak memberikan infak untuk mereka menurut keyakinan mereka. Orang-orang Nasara menuduh Allah jalla wa ala mengambil anak. Wa qalu takhadallahu walada subhanahu. Dan mereka menyatakan Allah itu telah mengambil seorang anak. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak lepas dari tuduhan ahli batin. Sehingga ketika kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, merubah agama nenek moyang, tidak bermasyarakat, diturut sebagai bagian dari teroris, na'am barakallahu fikum, diturut sebagai orang-orang yang keras dan saklek, na'am barakallahu fikum, kita tetap tegar, kita tetap terus mencari ilmu, menuntut ilmu, sehingga kita mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bersikap dan bermuamalah dalam kehidupan dunia. Na'am barakallahu fikum. Dan kita sama ahli sunnah, kita harus menjaga ukhuwah, menjaga cinta di antara kita, ta'awun ya ikhwan di dalam dakwah, ta'awun saling tolong menolong di dalam dakwah, di dalam mengadakan kajian-kajian ilmiah, yang bagian transportasi, mempersiapkan tempat, mencari izin, yang menghubungi ustaz, melobi ustaz, yang bisa berinfak dengan harta, dia siapkan hartanya. Na'am barakallahu fikum, saling ta'awun. Barakallahu fikum, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Tidak saling jajake. Akhirnya ta'alumnya gagal, karena saling jajake, tidak ada yang jemput. Na'am barakallahu fikum, ini harus kita perhatikan sama ahli sunnah. Kita harus bersikap lemah lembut terhadap ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat nasihat para ulama kepada ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, na'am barakallahu fikum, beliau menyatakan, ya ahli sunnah, tarafatu fima bainakum fa innakum min aqallin nas. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri yang hidup di zaman tabi'in, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wahai ahli sunnah, ini kalian berlemah lembut, bersikap kasih sayang sesama ahli sunnah di antara kalian, karena sebenarnya kalian yaitu ahli sunnah termasuk kelompok yang kecil, yang jumlahnya sedikit. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah ta'ala menyampaikan nasihat pula kepada kita. Istawtaw di ahli sunnati fa'innahum huraba. Selalu sampaikanlah wasiat dan nasihat kebaikan untuk ahli sunnah. Nasihatkan dan ingatkan segenap ahli sunnah dengan kebaikan. Fa'innahum huraba. Karena ahli sunnah adalah orang-orang yang diasingkan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala dalam kesempatan yang lain menyatakan, apabila engkau mendengar ahli sunnati bil musyrik wal akhir bin nazr, fada'at ilayhim as-salam. Kalau engkau dengar ada seorang ahli sunnah di timur, kemudian orang kedua ahli sunnah di ufuk barat, sampaikan salamku untuk mereka berdua. Ma aqalla ahli sunnah wal jamaah. Alangkah sedikitnya jumlah ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala mengatakan, "Inni ukhbirtu bi mawti rajulin min ahli sunnah, fa ka'anni afqidu ba'dha a'dha'i." Sungguh, ketika aku mendengar salah seorang ahli sunnah meninggal dunia, seakan-akan ada anggota tubuhku yang jatuh dan hilang. Ini adalah nasihat dari ulama ahli sunnah wal jamaah agar kita selalu menjaga ukhuwah. Na'am barakallahu fikum. Demikian juga kita jaga ummahat, kita jaga istri dan anak-anak kita. Na'am barakallahu fikum. Tetap terus sampaikan nasihat kepada mereka untuk bersemangat mengamalkan sunnah, bersabar dengan kefakiran dan kemiskinan, bersabar dengan penderitaan duniawiyah. Na'am barakallahu fikum. Qul ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari siksa api neraka, panasnya api neraka, dan keluarga kalian seluruhnya. Na'am barakallahu fikum. Senantiasa doakan istri dan anak-anak kita. Sering-seringlah ketika kita masuk ke dalam rumah, pegang rambut dan ubun-ubun mereka, pegang rambut dan belai rambut istri dan anak-anak kita. Kita doakan barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Allahu yahfadukum. Sering-seringlah kita adakan yang seperti ini agar keluarga kita terjaga. Kita jaga anak-anak kita barakallahu fikum dari pendidikan-pendidikan. Na'am barakallahu fikum yang bisa merusak akidah dan moral mereka. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh duniawiyah, pemikiran-pemikiran dan pemahaman yang batil. Ini adalah tugas kita bersama. Na'am barakallahu fikum. Demikian juga kepada para ummahat. Jadilah istri-istri yang selalu mendorong suami untuk berdakwah kepada Allah. Jadilah istri-istri yang selalu mendorong dan memberikan semangat kepada suami untuk rajin ta'lim. Na'am barakallahu fikum. Selalu ikuti ta'lim. Berikan dorongan untuk mereka, tuntut dari suami untuk meminta pelajaran, tuntut dari suami untuk mendapatkan nasihat. Karena istri berhak untuk mendapatkan pelajaran, pendidikan. Na'am barakallahu fikum. Istri berhak untuk mendapatkan nasihat dari suami. Sehingga na'am barakallahu fikum. Berikanlah tetap terus semangat dan semangat itu para suami untuk belajar mengikuti majalis ta'lim, tidak digembali, tidak minta yang macam-macam, sama-sama bersabar, saling memberikan wasiat untuk bersabar. Demikian juga doakan suami dan anak-anak agar selalu bersabar di atas manhaj ini. Na'am barakallahu fikum. Allahu yahfadukum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita hingga menghembuskan nafas yang terakhir. Menjadikan kaki di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Bukan banyaknya nasihat dan ayat, bukan banyaknya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tujuan nasihat, tetapi yang menjadi tujuan nasihat barakallahu fikum disampaikan maksud, kemudian dimengerti, lalu diamalkan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keikhlasan untuk kita semua di dalam berucap dan beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.